tak sabar ku menunggu waktu membayangkan nikmat manis itu. Kau tahu yang terbaik untukku, berikan rasa yang manis dan nikmat. Gunakan gula aren Mahora-Hora untuk menu takjil berbuka. Karena gula aren Mahora-Hora, manisnya tradisi, sehatnya alami. Dapatkan promonya di Alfamart dan Alfamidi.